aku sayang-sayang padamu, tak mampu suaraku menahanmu. Mengapa cinta engkau tinggalkan padaku yang hanyalah seorang seniman? Mengapa baru kini kau banding-bandingkan dia dengan diri? Seperti dahulu bercerita, kau pandai berdusta dan sangat aku yang bersalah. Sumpah yang mana lagi kau dustakan, janji yang mana lagi kau berikan? Benarlah orang di keramaian ku rasa kesunyian. Berdusta.